sayang kepadaku. Tak pernah kuduga kau menyayangiku. Hadir membawa cinta untukku. Aku tak menyangka kau setia padaku. Selir cintamu membuat diriku ini untuk selalu setia kepada dirimu. Setiaan cintamu padaku. Padaku selir cintamu membuat diriku ini untuk selalu setia kepada dirimu. Kesetiaan cintamu pada padamu seumur hidupku.